ada Ramayana, ada Mike Ton Sudeng, juga ada Elisantika New Palapa. Thank you. Riki luar biasa. Matur sembah nuwun Mas Bos. Terima kasih.